Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazida amma ba'du. Bighadibillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita kembali insyaallah taala membaca risalah kutuf min uti salaf wa mumayyizati manhajihim bi abwabil ilmi wal amal li fadilati syekh Zaid bin Muhammad al madkhali rahimahullahu taala. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, kedudukan atau pengaruh penguasa, pengaruh pemimpin kaum muslimin itu sangatlah besar bagi rakyatnya. Ketika sebuah negeri, suatu tempat, suatu daerah diberi, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik agamanya, pemimpin yang memperhatikan keadaan rakyatnya, yang mencintai rakyatnya, niscaya kehidupan tempat tersebut, daerah tersebut, negeri tersebut akan terwujud kedamaian, ketentraman, baldatun thayyibah, sebuah negeri yang baik. Negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang tentram, negeri yang menyenangkan. Rakyatnya mencintai pemimpinnya, pemimpinnya mencintai rakyatnya. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah yang mencintai kalian dan kalian pun mencintainya. Namun na'udzubillah sebaliknya, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika suatu negeri, suatu tempat, suatu daerah dipimpin, dikuasai oleh penguasa yang jelek, na'udzubillah, akan memberikan imbas, akan memberikan pengaruh kepada rakyatnya pula. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa syarru a'imatikum, dan sejelek-jelek pemimpin kalian itu adalah yang mereka benci kalian, kalian pun membencinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beberapa mauqif, beberapa prinsip, beberapa sikap yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap penguasa kaum muslimin sudah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Dan pada kesempatan kali ini kita membaca mauqif mereka, mauqif salaf Bagaimana sehingga mereka bisa dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana mereka bisa disanjung, mendapat sana pujian, mendapatkan sanjungan, dan mereka adalah sebaik-baik manusia? Bagaimana disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fattuba li ghuraba. Islam itu muncul dalam keadaan asing dan suatu saat akan kembali asing seperti semula. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Dalam riwayat yang lain disebutkan kelanjutan hadis ini, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas au kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia itu berbuat kerusakan. Berupaya melakukan perbaikan, memperbaiki ketika manusia melakukan kerusakan. Dan awal atau asas pokok pondasi yang harus diperbaiki oleh insan itu adalah agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah perkara lainnya akan baik. Namun kalau agamanya jelek, insya Allah perkara lainnya akan jelek. Baik. Wa min huquqihim, di antara hak penguasa kita, kita sebagai orang yang berupaya, berusaha meniti jejak salaf, meniti jejak para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, meniti jejak orang-orang terbaik yang Nabi alaihi salatu wasalam puji. Wa min mauqifihim, di antara prinsip mereka disebutkan oleh beliau rahimahullah, ad-du'a'u lahum bitawfiq wal hidayah ila aqwami tariqin, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan agar penguasanya mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah. Sebab taufik dan hidayah, yakni hidayatu at-taufiq, hidayah mengetahui al-haq, ya'rifu al-haq, ya'rifu bainal haq wal batil, ya'rifu bainal munkar wal ma'ruf, thumma yattabi al-ma'ruf, thumma yattabi ul-haq, itu innama hiya biyadillah. Mengetahui kebenaran dan kebatilan, mengetahui antara ma'ruf dan munkar, kemudian dia mengikuti kema'ruf, ahal ma'ruf, mengikuti al-haq, mengikuti kebaikan, itu semata-mata di tangan Allah. Mendoakan untuk pemimpinnya, bagi pemimpinnya taufik dan hidayah. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, ketika kita mendapatkan pemimpin yang mengerti agamanya, mengerti hak Allah, dan mengetahui betapa berat, betapa beban, atau betapa besar beban seorang pemimpin, pertanggungjawabannya di hari kiamat, niscaya mereka akan sangat berhati-hati dalam mengemban amanah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wardah, ketika beliau menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab, orang yang sudah dijamin masuk surga Nabi alaihi salatu wassalam, oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang masih hidup. Umar, seorang Umar, beliau sampai berpikir, sampai merenungi, bagaimana kalau ada jalan yang berlubang, kemudian ada baglah, ada bighal, ada kuda. Mudahnya kuda dan amir. keledai, keturunan kuda dan keledai, terperosok ke dalam lubang tersebut, saya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ini kondisi bighal. Ini untuk bighal. Kemudian bagaimana pula untuk manusia? Kalau manusia ada yang jatuh, manusia ada yang demikian, manusia ada yang demikian, na'udzubillah. Betapa lebih besar lagi pertanggungjawabannya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau yang sampai disebut sebagai khalifah minal khulafa ar-rasyidin, termasuk khalifah yang mendapatkan hidayah. Betapa rakyatnya merasakan kemakmuran, keadilan ketika dipimpin oleh beliau. Ini ketika pemimpinnya, penguasanya merupakan orang yang faham akan agama, faham beratnya beban sebagai penguasa, sebagai pemimpin. Dan hajah, butuhnya kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, mereka terhadap taufik, ya bagi kaum muslimin ini, bagi rakyatnya, bagi yang sadar betapa pentingnya kedudukan pemimpin dan betapa pentingnya kedudukan atau kebaikan agama untuk seorang pemimpin memperbaiki rakyatnya. Kata beliau rahimahullah, la siyama min ahlil ilmi wa taqwa, terlebih lagi siapa yang menunaikan hak ini, terlebih lagi orang-orang yang punya ilmu dan bertakwa. Orang punya ilmu dan bertakwa, meskipun bukan harus ulama, kalau ulama jumlahnya sedikit. Kaum muslimin yang berilmu, yang mengetahuinya. Bahwasanya mereka, penguasa, itu membutuhkan doa kita. Oleh karena itu, kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Betapa indah ucapan al-imamu Ahmad rahimahullah. Lau kanat li du'a'un au da'watun mustajabah lasaraftuha lil amir au kamakala rahimahullah. Seandainya aku punya doa yang aku ketahui akan pasti dikabulkan, aku berikan untuk penguasa. Alladzina yuhimmuhum sya'nul muslimin. Kenapa terlebih lagi menjadi beban atau menjadi tanggungan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, memiliki ilmu, agar mendoakan penguasanya, mendoakan pemimpinnya? Karena orang-orang yang berilmu tahu tentang keadaan, kondisi kaum muslimin. Kalau penguasanya baik, kaum muslimin insya Allah akan baik. Seandainya penguasa, kaum muslimin azani Allahu ayyakum, penguasa suatu negeri memerintahkan sholat wajib, sholat faraid, sholat fardu, harus bagi laki-laki harus dikerjakan di masjid, seluruh toko tutup, seluruh toko yang dijaga oleh laki-laki tutup, semuanya laki-laki sholat ke masjid. Kalau ini merupakan peraturan penguasa, aturan dari penguasa, subhanallah, kayaknya masjid di negeri kita gak cukup ya. Masjid di negara kita kayaknya gak cukup. Ada orang, ada petugas yang misalkan berkeliling, as-salah, as-salah, as-salah, gitu. Jangan kalian lalai dengan kehidupan dunia, matalan. Misal contoh. Ada yang buka, malah kena denda. Wayah saat-saat sholat lima waktu, buka, penjaganya laki-laki, kena denda malah. Oh, Masya Allah. Gak? Semuanya sholat di masjid, betapa akan pemandangan. Satu, pemandangan yang agak indah. Dan yang kedua, apabila rakyatnya ikhlas, akan menurunkan, akan menjadikan sebab turunnya keberkahan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Lah, rezeki ini dari Allah. Seorang yang enggak ngoyo itu, kalau Allah bukakan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya, gampang. Namun seorang yang kelihatannya udah berupaya keras, banting tulang, ila ghairi dzalik, Allah sempitkan rezekinya. Ya sempit. Sudah bersungguh-sungguh nanam sawah, luar biasa, banyak modal dikeluarkan, akan tetapi pelakunya ini orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak Allah, tidak menunaikan hak-hak hartanya. Hanya mempedulikan urusan dia saja. Berbuat kemaksiatan kepada Allah, sudah tinggal panen. Hujan deras semalam, sehari semalam, banjir, telah selesai. Biadillah, di tangan Allah. Wa yahrisuna ala masalihihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan orang yang berilmu itulah orang yang bersemangat, bersungguh-sungguh, memiliki ihtimam, memiliki perhatian yang besar agar kaum muslimin memiliki kepedulian dan memberikan sesuatu yang bermaslahat untuk urusan dunia dan akhirat. Bagaimana tadi ayat yang kita baca? Wa ya'lamuna anna bi salahir ra'i tasluhur ra'iyyah ghaliban. Orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, memiliki ilmu, mereka tahu bahwasanya kalau pemimpinnya itu baik, umumnya rakyatnya juga akan baik. Li'annahu qa'iduha wa amiruha wa nahiha. Karena pemimpin itulah yang memimpin, penguasa itulah yang memimpin, yang mengarahkan, yang memerintahkan, dan yang melarang. Jalan-jalan menuju kemaksiatan ditutup. Jalan-jalan menuju kesyirikan ditutup. Subhanallah. Keadilan ditegakkan. Ad-du'a. Wahiyal ma'murah bisam'i wa ta'ati lahu fil ma'ruf. Dan rakyatnya diperintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya pada perkara yang ma'ruf. Dan ketika mendapatkan pemimpin yang ma'ruf, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, ini saya ujian yang akan dimunculkan. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, mengingatkan bagi kita masing-masing untuk menyempatkan mendoakan atau doa kebaikan bagi pemimpinnya. Allahumma asli ahwalana wa ahwala wulati umurina wa bitonatihim. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan keadaan pemimpin-pemimpin kami dan teman-teman mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena baiknya mereka akan membawakan kebaikan untuk negeri. Ala wa inna du'a ra'iyah al-muslimin li imamihim dalilun ala salahihi. Ketahuilah bahwasanya doanya rakyat kaum muslimin untuk pemimpinnya ini menunjukkan kebaikan pemimpin tersebut. Dan kalau qadarullah kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum wa sayati insyaallah ketika mendapatkan na'udzubillah nasallahu salam wal afiyah, ketika mendapatkan atau ada pemimpin yang jelek, pemimpin yang taleh, pemimpin yang zalim, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ad-du'a, ad-du'a, berdoa. Alaina bid-du'a. Karena dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, tidak ada, atau dengan doa, itu tidak ada yang tidak mungkin. Sangat mungkin Allah subhanahu wa ta'ala untuk merubah seseorang yang jelek kemudian jadi baik. Sangat mungkin. Sebagaimana dalam kisah Al-Mahdi. Ya. Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi Al-Muntadhar, dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati Al-Mahdi, Imamul Mahdi, aslahallahu atau aslahallahu amrahu fi lailah. Allah memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaannya dalam satu malam. Para ulama berbeda pendapat, yang diperbaiki ini apa? Ada yang berpendapat bahwasanya tadinya enggak bisa memimpin, kemudian Allah beri dia taufik, memberinya taufik untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana cara memimpin? Ada ulama lain yang berpendapat, yang menyatakan bahwasanya Allah memperbaiki keadaannya sebelumnya bukan orang saleh. Sebelumnya bukan orang saleh, Allah beri taufik, Allah beri hidayah, dalam satu malam dia menjadi seorang yang saleh dan bisa menjadi pemimpin. Hadza wa hadza. Kama fi hadis Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik Al-Asja'i wa fihi, dalam hadis tersebut potongannya, ya ru'aimatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya, kalian menyayanginya. Wa yuhibbunakum, dan mereka pun mencintai kalian. Mereka pun menyayangi kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan mereka, kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Al-hadith. Ad-du'a bit-taufik wal-hidayah liwulatil umur. Mendoakan taufik hidayah bagi para penguasa. Gak usah eman-eman, gak usah pelit dengan doa. Kita itu waktu untuk berdoa sangat banyak. Kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa, waktu, kesempatan untuk berdoa itu sangat banyak. Apakah tidak bisa kita menyempatkan, menyempilkan satu waktu di antara waktu yang banyak itu untuk mendoakan kebaikan bagi pemerintah, bagi penguasa? Kita berdoa untuk kemaslahatan kita. Oke. Sangat sering. Kita dalam doa, dalam sujud, dalam akhir sholat, dan di waktu-waktu mustajab, dan di waktu-waktu yang lainnya. Kita banyak, kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kebaikan siapa? Seringnya kebaikan siapa? Dipenuhi kebaikan siapa? Siapa yang kita doakan atau kita mengharapkan kebaikan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri kan, gih? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dalam waktu 24 jam itu. Dalam waktu yang sangat banyak, kesempatan yang sangat banyak. Sehingga jangan merasa pelit untuk mengeluarkan satu doa di kesempatan-kesempatan tersebut untuk penguasanya. Jangan punya anggapan, lah, gua apa doa buat penguasa? Lah, buat apa doa untuk pemerintah? Subhanallah. Barangkali doa antum yang diijabahi. Gitu. Antum memiliki andil. Meskipun antum ketika misalkan ba'dallah qadarullah dapat penguasa yang soleh, gak perlu saya berdoa supaya mendapatkan, antum umumkan kepada dunia, Alhamdulillah saya sudah berdoa untuk kemaslahatan atau kebaikan, untuk kesolehan penguasa kita. Enggak perlu juga. Bainaka wa bainallah, antara engkau dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, wa min mawaqifihim ala wulatil umur, di antara mauqif mereka atau min wulatil umur, di antara mauqif, di antara prinsip salaf terhadap penguasa, adamul khuruj alaihim, tidak memberontak mereka, tidak menentang mereka, bisababi amali maksiatin au bid'atin, karena kemaksiatan atau kebid'ahan yang mereka lakukan. Lam tukhrij sahibaha minal Islam, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, karena kemaksiatan, kebid'ahan, ada yang mengeluarkan dari Islam. Al-bid'ah ala kismain, bid'ah itu ada dua macam, bid'ah mufassiqah dan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang membuat pelakunya sebatas orang fasik, atau bid'ah yang menjadikan pelakunya itu kafir. Selama kebid'ahan yang dilakukan atau kemaksiatan yang dilakukan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, madamu yuqimunal hudud, selama mereka masih menegakkan had, batasan, hum had, wa sya'air, syiar-syiar Islam, diizinkan sholat berjamaah, diizinkan sholat Eid, diizinkan menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, diizinkan untuk diselenggarakan adanya majelis-majelis taklim, syiar-syiar Islam masih hidup. Wa yu'aminuna subul, mereka menjaga, menjamin keamanan dalam menjalankan agama. Maka tidak boleh untuk memberontak. Meskipun mereka melakukan kemaksiatan ataupun kebid'ahan, selama kebid'ahan tersebut tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Fa idza ja'al wali al-muslim bi maksiatin, apabila ada seorang penguasa melakukan kemaksiatan, kata beliau rahimahullah, yakfuru biha syar'an, yang dengannya dia menjadi kufur, wajaba nushuhu in amkan, wajib untuk menasehatinya apabila memungkinkan. Wajib untuk menasehatinya apabila memungkinkan. Fa'in asara, apabila dia terus-menerus melakukannya, wajib khal'uhu 'indal qudrah 'ala dzalik, wajib untuk melepas tanggung jawab atau melepas, berlepas diri ketika mampu. Li'annahu la sultana likafirin 'ala mu'min, karena tidak ada penguasa kafir atas orang-orang yang beriman. Dan mawani'ul kufur, penghalang-penghalang kekufuran, itu banyak. Ada seorang melakukan kekufuran, perbuatannya kufur, akan tetapi belum tentu pelakunya kafir. Bisa dipahami ya? Perbuatannya kufur, akan tetapi belum tentu pelakunya itu kafir. Kenapa? Karena di sana ada mawani'ul takfir, penghalang-penghalang kufur. Seperti misalkan jahil, bodoh, dia enggak tahu tentang perkara tadi. Ternyata perkara tadi itu adalah perkara yang membuat kafir, mengeluarkan dari Islam. Atau padanya terdapat syubhat, ada syubhat, kerancuan berpikir, dan perkara-perkara lainnya dari mawani'ut takfir, penghalang-penghalang takfir. Meskipun perbuatannya kufur. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaja'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan jalan, tidak akan memberikan jalan untuk orang-orang kafir agar menguasai kaum muslimin. Walimarwa muslimun fi sahihihi an Junadah bin Abi Umayyah, dan berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh alimamu muslim dalam sahihnya dari Junadah bin Abi Umayyah, qala dakhalna ala Ubadah bin Samit, beliau mengatakan kami masuk menemui Ubadah bin Samit wa huwa marid, dalam keadaan Ubadah bin Samit as-sahabi radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau dalam keadaan sakit. Faqulna, kami katakan kepada Ubadah, hadithna asrahakallah, wahai Ubadah, sampaikan kepada kami sebuah hadith, bihadithin yanfa'ullahu bih, sebuah hadith yang semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan hadith tersebut, karena menyampaikan ilmu. Kemudian Ubadah mengatakan, sami'tu min Rasulillah alaihi salatu wassalam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala da'ana Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau sami'tahu min Rasulillah alaihi salatu wassalam, yang kau dengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Faqal, maka Ubadah mengatakan, da'ana Rasulullah alaihi salatu wassalam fabaya'nahu fakana fima akhadha alaina ayubayi'ana ala sam'i wa ta'ah. Rasulullah alaihi salatu wassalam memanggil kami, kami pun membaiat beliau, dan di antara yang kami jadikan perjanjian, kami berjanji di atas baiat tersebut, kami membaiat beliau untuk taat, untuk mendengar dan taat pada penguasa kaum muslimin. Biman syatina, ketika kami semangat. Wa makrohina, ketika atau di saat yang kami benci. Wa usrina, di saat sulit. Wa yusrina, di saat mudah, di saat lapang. Bagaimanapun keadaannya tetap mentaati pemimpinnya. Wa asaratin alaina, dan saat ada asaroh. Apa itu asaroh? Ketika penguasa lebih mementingkan dirinya sendiri daripada rakyatnya. Ketika penguasa memimpinkan dirinya sendiri atau memimpinkan keluarganya atau mendahulukan keluarganya, lebih mendahulukan kerabatnya, lebih mendahulukan teman-temannya untuk urusan dunia, mementingkan diri mereka sendiri daripada rakyatnya. Kata Ubadah bin Samit, au atharatin alaina, meskipun sampai terjadi demikian. Wa an la nunanzi'a al-amra ahlahu, dan tidak kita nunazi', kita tidak mencabut perkara dari pemiliknya, yakni kita tidak mengambil kekuasaan tersebut dari pemiliknya, biarkan dia masih terus berkuasa. Qala, kecuali atau beliau mengatakan, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali engkau melihat pada penguasamu, pada orang tersebut, pada penguasa tersebut, kekufuran yang sangat jelas yang engkau memiliki dalil dari Allah, yang engkau memiliki hujah dari Allah. Fa fi hadzal hadits nahyun sharih 'anil khuruj 'ala wulatil umur biduni hujjatin min kitabillah aw sunnati rasulillah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini terdapat larangan yang jelas, larangan yang gamblang memberontak kepada penguasa tanpa hujjah dari kitabullah, tanpa hujjah dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walau kanu fasaqatan zalimina ghairu kafirin, meskipun mereka orang-orang fasik, mereka orang-orang zalim, selama mereka bukan orang yang kafir. La yajuzu naz'ul yad min ta'atihim, tidak diperkenankan mengangkat tangan dari ketaatan kepada mereka. Fa inna fi dzalika khataran 'azima wa jahlan syani'a, karena pada hal tersebut ketika seorang berlepas diri mengangkat tangan ketaatan dari penguasanya, penguasanya yang muslim, terdapat bahaya yang besar dan kebodohan yang sangat. madamu muslimin wa yuqimuna fi ra'iyah amruddin. Selama mereka adalah orang-orang yang muslim, kaum muslimin, mereka masih Islam, dan mereka yuqimuna fi ra'iyah, mereka mengizinkan, mereka menghidupkan, mereka membiarkan agama ada di tengah-tengah kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, fa inna fi dzalika khataran 'azima wa jahlan syani'a. Ketika seorang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintahnya yang muslim, padanya terdapat bahaya yang sangat besar dan kebodohan yang sangat parah. Kenapa? Karena itu akan memicu kaum muslimin azanillahu wa iyyakum alal khuruj atau ilal khuruj, memicu untuk keluar alal hukam pada penguasanya. Dan disebutkan oleh Abu Darda, kalau tidak Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, dari athar dari beliau, awalu nifaqi al mar'i ta'nuhu ala wulatil umur. Awal kemunafikan seseorang itu adalah dia mencela penguasanya. Mungkin bukan nifaq i'tiqadi. Mungkin bukan nifaq yang mengeluarkan seorang dari Islam, akan tetapi kemunafikan, meskipun itu nifaq asghar, nifaq kecil, nifaq amali, nifaq amalan, apabila terus-menerus itu bisa mengantarkan kepada nifaq i'tiqadi, kemunafikan keyakinan, kemunafikan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Na'udzubillah. Nasallahu salam wal afiyah. Tamunisa. Sudah belum? Belum. Tayyib. Sudah. Belum. Tayyib. Kita lanjutkan. Kalau belum, kalau kita lanjutkan bisa selesai ini insyaallah. Qala rahimahullah. Hadza wa kam min haditsin jaa fihi tahdzir min khal'il yad min ta'ati man qad a'tahu aw man qad a'ta lahu shafqatahu. Ini dan berapa banyak hadis yang datang padanya terdapat peringatan dari berlepas diri, berlepas tangan, berlepas diri, melepaskan tangan dari ketaatan orang yang telah diberi akad, orang yang telah diberi perjanjian menjadi penguasa, yakni kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Betapa banyak hadis yang datang memperingatkan bahayanya melepaskan tangan, berlepas dari orang yang telah dibaiat menjadi pemimpin. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahih beliau dari hadits Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul man khala'a yadan min ta'atin laq min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu. Barang siapa melepas tangannya dari ketaatan pemimpin yang telah dibaiat, pemimpin yang resmi, laqiyallah, dia akan berjumpa dengan Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la hujjata lahu, tidak ada hujjah atasnya. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun, dan barang siapa mati tidak ada di lehernya ikatan bai'ah terhadap penguasa kaum muslimin, mata mitatan jahiliyah, dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ini bukan kafir, tidak mengeluarkan seorang dari keimanan, tidak mengeluarkan seorang dari Islam, akan tapi diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dulu orang jahiliyah, karena mereka tidak memiliki pemimpin, tidak memiliki pemimpin yang bersama penguasa yang resmi, disifati seperti itu, disifati sama orang yang berlepas diri dari baiat, berlepas diri dari penguasanya yang muslim, maka dia ketika dia mati seperti kematiannya orang jahiliyah. Wa ingda muslimin min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, idza buyi'a li khalifatain faqtulul akhar minhuma. Apabila dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, apabila dibaiat dua pemimpin, ada dua pemimpin dibaiat, faqtulu al-akhir, afwan, al-akhir bukan al-akhar, al-akhir minhuma, bunuhlah, perangilah pemimpin yang dibaiat terakhir. Kenapa? Karena orang ini berarti khatibilazani Allah wa iyyakum ingin membuat kekacauan di negeri tersebut. Ingin membuat kekacauan di tempat tersebut. Qultu, kata beliau rahimahullah, fa fi hadhihi nusus, dalam nas-nas ini terdapat wujubul wafa bil bai'atil atau bil bai'ah lil awal fal awal. Dalam nas-nas ini terdapat faidah, terkandung wajibnya memenuhi bai'at bagi orang pertama dan berikutnya. Yani siapa yang pertama kali dibaiat, siapa yang pertama kali resmi jadi pemimpin, dialah orang yang paling berhak dengan kepemimpinan. Apabila ada orang atau ada pihak yang ingin mengkudeta atau dia mengklaim sebagai pemimpin, maka bunuhlah orang yang kedua ini, perangilah orang yang kedua ini. Faidha ja'a akhar, apabila datang orang lain, yunazi'uhu, yang berusaha untuk melepas kepemimpinannya, ingin melakukan kudeta, wajib ala ahli al-hal wal aqdi daf'uhu, wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki kemampuan, orang-orang yang memiliki pengaruh, untuk menolaknya, untuk melawannya, untuk mencegahnya, jangan sampai hal tersebut terjadi. Fa'in lam yandafi' wa yanzajir, apabila tetap terjadi, ada pihak yang lain ingin merebut kekuasaan, sudah diupayakan agar tidak terjadi, namun tetap dia bersikeras dan punya masa yang banyak, memaksa untuk terjadi pengangkatan kepemimpinan atau pencabutan kepemimpinan, terjadi kudeta, fa'innahu yajibu ayyuqtal, wajib untuk dibunuh. Litabqal jama'atu aminatan ghairu mutanazi'ah wala mutaqatilah, agar rakyat itu tetap dalam keadaan aman, tidak berseteru, tidak berselisih, tidak saling bunuh-membunuh. Allahumma kecuali, Allahumma illa kecuali, idza taghallabal akhir alal awal, kecuali kalau yang terakhir ini menang atas yang pertama. Wastatabbalahul amru, dan perkaranya menjadi dikuasai oleh yang terakhir. Wajtama alaihin nas, manusia bersepakat mengangkat dia jadi pemimpin. Wala sabila ila nusratil awal, tidak ada jalan untuk menolong yang pertama. Fatata'ayyanu au fatata'ayyana mubayaatuhu li alla tasfikud dima atau tusfakud dima wa tasudul fawdha, wallahu a'lam, kata beliau rahimahullah. Fatata'ayyanu mubayaatuhu, maka harus wajib membaiat orang yang terakhir tadi, li alla tusfakad dima, agar darah tidak tertumpah dan tidak wala tasuda al-fawdo, tidak mengarah kepada kekecauan. Wallahu a'lam. Ini khatibul azani Allah wa iyyakum, apa yang disampaikan oleh beliau, apabila terjadi upaya kudeta bagi seorang penguasa, datang orang lain, datang orang kedua untuk mengkudeta penguasanya, maka yang pertama kali dilakukan adalah memerangi yang kedua. Namun apabila tidak mampu dan orang yang kedua ini menang untuk mempertahankan keamanan agar darah tidak tertumpah, manusia sepakat menjadikan pihak yang kedua ini sebagai pemimpin, maka wajib untuk membaiat sebagai pemimpin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini mungkin kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wabihada. Dan dengan ini kaum muslimin azani Allahu wa iyyakum, kita cukupkan insyaallah ta'ala membaca risalah Kutuf min Nu'uti Salaf. Setelahnya, karena kitab ini ada beberapa permasalahan, setelahnya beliau membawakan beberapa risalah, beberapa tulisan dari masyayikh, kemudian membawakan ada syair pula. Akan tapi insyaallah ta'ala kita cukupkan untuk mengkaji kitab Kutuf min Nu'uti Salaf ini sampai sini. Beberapa sifat, beberapa petikan, beberapa potongan, beberapa potret dari manhaj salaf telah kita baca dari awal sampai akhir yang berkaitan dengan hak-hak penguasa kaum muslimin. Semoga kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam menjelaskan atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Poin wajatum bima dzakarna minal haq fadzalika minallahi wahdah wa ma wajatum fihi minal khata fadzalika minni wa minasyaitan wastaghfirullah jalla wa ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.